ورحمه وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، mari kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim atau hadis-hadis Sahih Muslim, bab yang ke-74. باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. باب صفة atau bentuk duduk di dalam solat. Hadis 1307. Hadatsana Muhammad bin Ma'mar ibn Rib'i al-Qaisi qala hadatsana Abu Hisham al-Makhzumi an Abd al-Wahid wa huwa ibn Ziyad qala hadatsana Uthman bin Hakim qala hadatsani Amir ابن عبد الله بن زبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذ اليمنى وأشار بإصبعه. dari sanadnya dari Abdullah bin Zubair, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia duduk di dalam salat, ja'ala qadamahu yusra baina fakhdhi wa saqihi, dia letakkan kaki kirinya di antara paha dan betisnya, berarti dia silang di antara paha dan betis. Wa farasha qadamahu yusra, dia bentangkan kaki kanannya, yakni maksud kaki itu yang di telapak kaki. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala rukbati al-yusra, dia letakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya. Wa yadahu وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِ الْيُمْنَى, dia letakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ, dia mengisyaratkan dengan jarinya. Isba' ini bagaimanapun juga cara membacanya betul. Usba', isba', asbi', usba'. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW apabila dia duduk dalam sholatnya, maksud duduk di sini adalah duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Dia letakkan kaki kirinya di antara paha dan betis. Berarti ketika dia silap, dia letakkan sini. Ya. Ini betis, ini paha. Paha kanan berarti, betis kanan. Dan dia melentangkan kaki kirinya, kaki kanannya, ya, dia bentangkan berarti begini aja, kaki kanannya, tidak diberdirikan. Dia letakkan tangan kanan, tangan kirinya di lutut kanan. Lutut kiri, dia letakkan tangan kanannya di lutut kanan, di paha kanannya. Maaf. Yang pertama, dia letakkan tangan kirinya di lutut kirinya, dan dia letakkan tangan kanannya di atas paha kanan. Gimana sih? Lutut, lu pegang gini lututnya ya. Ya berarti ini lututnya. Kemudian kalau paha berarti ini paha, ini lutut, ini paha, letakkan di atas pahanya. Lalu dia isyarat dengan dengan jarinya. Isba' itu adalah jari. Baik, hadis yang kedua 1308. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ونذر له قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن العجلان عن ابن عجلان عن عمرو بن عبد الله بن زبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Zubair, bahwasanya Rasulullah SAW apabila dia duduk berdoa, dan maksudnya di sini juga adalah tasyahud, tasyahud akhir. Wada'a yadahu al-yumna 'ala fakhdhihi al-yumna. Dia letakkan tangan kanannya di atas paha kanan. Wa yadahu al-yusra 'ala fakhdhi al-yusra. Tangan kirinya di atas paha kirinya. Pahanya yang kiri. Dan dia berisyarat, wa asyara bi isba'ihi sababan. Dia berikan isyarat dengan jarinya yang telunjuk. Wada'a ibhamahu, dia letakkan jempolnya, ala isba'ihi al-wusta, di jari tengahnya. Jempolnya ditaruh di tengahnya. Ya, ini tengah. Ini jempol. Wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu. Dia yulqimu, sini diterjemahkan tidak salah saya baca semalam tadi hanya wa yulqul kafal yusra kubrubatahu sama dengan wada yadahu yusra ala rukbatahu wa fi riwayat yulqam kafahu yusra rukbatahu wa dalil ala istihbab dzalik. Baik, saya lihat terjemahan yang lagi mendetil. Alqamahu ay askatahu, yaitu dia diamkan. Ya, dia diamkan tangannya di lutut, berarti juga diletakkan di lututnya. Baik, kita ambil hadis yang berikutnya baru kita baca syarah hadisnya. Hadis 1309, muhaddatsani Muhammad bin Rafi' وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطُهَا عَلَيْهَا. Dengan sanad kepada Ibnu Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia duduk di dalam salat, beliau letakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى, dia angkat telunjuk, dia angkat jarinya yang kanan yang setelah jempol, berarti telunjuk, ya, dia angkat. Wada'a yadahu al-yumna ala rukbati al-yumna, dia letakkan tangan kanannya di lutut kanannya atau di lututnya yang kanan. Fada'a biha berdoa dengannya. Wa yadahu al-yumna 'ala rukbatihi, ya, tangan kiri, wa yadahu al-yusra 'ala rukbatihi, tangannya yang kiri di atas lututnya yang kiri. 'Ala rukbatihi al-yusra basituha 'alaiha, dia lebarkan atau dia buka di atas lututnya, ya, berarti lututnya dia basuh, tidak digenggam begini, tapi dia bentangkan, dia buka. 1310, wahadatsana Abdul bin Humayd qala hadatsana Yunus bin Muhammad qala hadatsana Hamad bin Salama عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبة اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبة اليمنى وقعد 53 وأشار بالسبابة. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia duduk di tasyahud, duduk di tasyahud, dia letakkan tangannya yang kiri di atas lututnya yang kiri dan tangannya yang kanan di atas lututnya yang kanan. Wa qa'ada 53 wa ashara bisababah. Lalu dia qa'ada, dia bentuk qa'ada duduk 53. 53 itu 53. Disebut sini ay wada'a qariban min asfali al-wusta wa hina yakunu al-ma'na al-ma'na al-aqlu 53 wa ashara bisababa. Dia isyarat dengan telunjuk. Saya tidak paham dengan makna 53. Apakah saya pikirkan semalam 53, di sini 5, di sini 3, atau ya, bentuk 53. Kalau di sini dijelaskan bahwa makna 53 ini yang meletakkan telunjuknya, jempolnya ala asbihil wusta. Ya, disebutkan di sini asyara bi usbu'i sababah, memberikan isyarat dengan telunjuknya, dia letakkan jempol di jari tengahnya. Dalam riwayat yang lain qa'ada 53, dia bentuk 53. Hatani riwayatani ma'mulatani an halay fa fa'ala fi waqtin hadha, fi waqti hadha. Kedua riwayat itu dipahami dengan dua kondisi yang beliau lakukan pada waktu ini, yakni waktu duduk. Wa fi waqti hadha wa qad rama ba'dhum al-jam' bainahuma. Kemudian dalam waktu hal yang sama sebagian mencoba untuk menggabungkannya, bi ayyakuna al-murad bi qawli 'ala usbu'i al-wusta, bahwasanya meletakkan di tangan yang kanan, ai wada'aha qariban min asfali wusta. Ya, dia letakkan dekat dengan dekat di bawah dari kanan, di bawah dari tengah. Wahina izin, pada kondisi itu dan waktu itu yakunu bima'na al-aqdu 53. Kita insyaallah kita berikan penjelasan lagi dalam hadis yang lain insyaallah taala. Saya akan cari apa makna dari 53 ini. Baik, sampai dalam hadis ini, sampai dalam hadis ini, bagaimana duduk di waktu tasyahud? Dalam hadis pertama dikatakan bahwa kaki kiri disilangkan di bawah kaki kanan, di antara paha dengan paha dengan betis, kaki kanannya dibentangkan, ya, dibentangkan. Kemudian tangannya yang kanan diletakkan di atas pahanya yang kanan, tangannya yang kiri diletakkan di atas pahanya yang kiri, ya. Kemudian diisyarat dengan jempol dengan telunjuk yang diletakkan jempol di jari tengah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya tangannya kedua tangannya letakkan di atas kedua lututnya. Baik. Imam Nawawi dia mengatakan bahwa هذا الذي ذكره من صفة القعود والتورك ini adalah yang disebutkan di atas adalah bentuk duduk yaitu tawarruk. Ya, duduk tawarruk berarti duduk tasyahud akhir. Lakin qawluhu wa farashu qadamu yumna. Adapun ungkapan dia membentangkan kakinya yang kanan muskil. Ini terjadi masalah. Kenapa? Karena sunnah fil qadam al-yumna an takuna mansubatan bi ittifaqul ulama. Bahwasanya sunnah di kaki kanan hendaklah diberdirikan. Ya, kaki itu didirikan. Ini sepakat ulama. Waqad tadhaharat al-ahadith as-sahihah 'ala dhalik. Dan sudah jelas nyata hadis-hadis tentang hal itu fi sahih Muslim, fi sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari dan yang lainnya. Jadi dalam di hadis Imam Muslim ini kaki kiri itu dibentangkan, tidak didirikan. Kaki kanan ya dibentangkan, tidak didirikan. Sementara sunnahnya itu adalah diberdirikan. Qala al-Qadhi Iyad, Qadhi Iyad yang mengatakan, qala al-Faqih Abu Muhammad al-Khashani sawabahu, berkata Faqih Abu Muhammad al-Khashani benarnya ya, wa farasha qadamu al-yusra thumma anqar qadhi qawlahu. Ini Faqih Abu Muhammad Khashani ya, dia membenarkan bahwa itu kaki kiri yang benar itu kaki kirinya gitu ya, bukan wa farasha qadamu yumna. Kalau yang tadi dalam hadis itu diucapkan bahwa kaki kanan itu yang dibentangkan. Kalau menurut Al-Faqih Abu Muhammad itu maksudnya adalah kaki kiri, bukan kaki kanan. Sebab ketika diletakkan kaki kanan, kaki kirinya dibentangkan. Kemudian Al-Qadhi mengingkari perkataan itu. Li'annahu qad dzakara fi hadhihi riwayah ma yaf'alu bil yusra. Karena dalam riwayat ini telah disebutkan apa yang dilakukan pada kaki kiri, yaitu kaki kiri diletakkan di bawah antara paha dengan betis, ya. Kemudian tentu setelah itu disebutkan kaki kanannya. Nah, wa annahu ja'alaha baina fakhdhi wa saqi, bahwasanya beliau menjadikan kaki kirinya antara paha dan betisnya. Qal al-Qadhi Iyad mengatakan wa da'alla sawabahu, la'alla yang benar itu adalah wa nasaba qadahu ibn. Dia menegakkan kakinya yang kanan. Jadi berarti terjadi kesalahan dalam riwayat. Dalam riwayat disebutkan farasha, tapi yang sebenarnya adalah nasaba. Farasha itu ditidurkan, dibentangkan. Nasaba adalah dirikan. Qala wa qad takunu riwayah sahihatan fil yumna ويكون معنى فرشها أنه لم يصبها على أطراف الأصابع. مرة ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال. هذا الكلام قاطي. Dia katakan boleh jadi riwayat ini adalah sahih di kaki kanan, dan makna bahwa dia makna dari farashaha ay annahu lam yusibha ala atrafi asabi'ihi fi hadhihi marrah, yakni dia tidak berdirikan di atas ujung-ujung kakinya. Jadi saya begini, jadi ketika yang tadi seharusnya adalah ini paha dengan betis, ini untuk kaki kiri. Kaki kanan seharusnya sepakat ulama untuk didirikan seperti ini, tapi dia tidak didirikan, tapi begini ya, dia tidak berdirikan di atas ujung-ujung jarinya, tapi dia begini kan. Ya. Tapi yang sunnahnya, okay. Baik. Jadi boleh jadi itu dalam kondisi sekali dia pernah melakukan demikian. Tapi pada umumnya yang beliau lakukan adalah kaki kanan itu diberdirikan. Ya. Beliau katakan, "Wa hadha at-ta'wil al-akhir alladhi dzakara." Penafsiran yang terakhir yang dia sebutkan, huwa al-mukhtar, itulah yang dipilih. Jadi, kondisi umumnya kondisi Nabi memberdirikan kaki kanannya. Namun dalam kondisi ini beliau tidak berdirikan. Ya. Wa yakunu fa'ala hadha li bayan al-jawaz. Maka perbuatan beliau ini menunjukkan boleh melakukan seperti itu. Ya. Walaupun yang banyaknya adalah yang sudah dikenal ya, wa anna wada atraf al-asabi' ala al-ardh wa in kana mustahabban yajuzu tarkuhu, dan meletakkan ujung-ujung jari-jari di atas lantai walaupun itu yang mustahab, yang dianjurkan, ia juzu tarkuhu, boleh tidak melakukannya. Wahada ta'wil lahu nadhair kathirah. Pentakwilan atau penafsiran seperti ini memiliki contoh-contoh yang senada dengannya. Banyak kisah yang mirip seperti ini. La siyama fi babis salat. Apalagi dalam pembahasan salat. Wa huwa aula min taghlit riwayat tsabita fi sahih. Penafsiran yang seperti ini lebih utama daripada menyalahkan riwayat yang telah sahih di dalam sahih Muslim. Kalau yang pertama kan mengatakan yang benarnya itu adalah yang pertama katakan yang benar itu adalah membentangkan kaki kirinya, dibantah, memberlakukan kaki kiri tadi telah saya sebutkan. Secara logikanya tentu yang dibahas adalah kaki kanannya. Oke, kalau kaki kanan berarti ada terjadi perubahan yang seharusnya nasabah tapi disebutkan farshah. Ya? Nah, kemudian ditafsirkan lagi oleh Qadhi Iyad bahwasanya maknanya di sini adalah tetap dia membentangkan, akan tetapi dia tidak mendirikan di atas ujung-ujung jari jemarinya. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah suatu hal yang boleh ya, dilakukan seperti itu. Tayyib, wattafaqa 'alaiha jami'u nusakh Muslim. Jadi hadis ini adalah sahih. Semua naskah-naskah Imam Muslim semuanya menyebutkan hal yang sama. Jadi tidak hanya kepada satu manuskrip yang menjadikan patokan, tapi dikumpulkan lagi naskah-naskah ya, manuskrip-manuskripnya semuanya sepakat. Waqad sabaqa ikhtilafu al-ulama fi anna al-afdal fujus fi at-tashahhud at-tawarrud am iftirash. Dan telah berlalu perbedaan ulama di dalam apakah yang paling afdal di dalam sholat dan di dalam duduk tasyahud itu, tawarrukah atau iftirash. Kalau iftirash di dalam sholat dalam duduk biasa ya, adalah duduk di atas kaki kiri. Ini kita bentangkan kaki kiri kita. Itu namanya iftirash ya. Seperti ini. Ini namanya iftirash. Tawarruk adalah kita menyilangkan, meletakkan kaki kiri kita di bawah betis dan paha kaki kanan. Itu yang tawarruk. Nah, pembahasan ulama di dalam tasyahud ini, apakah yang afdal itu seperti ini, tawarruk atau iftirash? Ya. Tuh, silap. Baik. Fa madhhab Malik wa Ta'ifatun. Malahan afdal, maaf. Apakah yang lebih afdal, duduk di dalam kedua tasyahud? Kedua tasyahud. Tasyahud pertama, tasyahud kedua. Tawarruk atau iftirash? Madhab Imam Malik dan sekelompok dari ulama tafdhilu tawarruk fihi ma li hadzal hadis, mengutamakan duduk tawarruk di kedua tasyahud, baik tasyahud pertama maupun tasyahud yang kedua, berdasarkan hadis ini. Karena hadis ini menunjukkan tawarruk. Wa madhhabu Abi Hanifah wa Ta'ifah tafdhilu iftirash. Pendapat dari Abi Hanifah dan sekelompok ulama mengutamakan iftirash. Jadi lawan dari pendapat Imam Malik, yaitu kedua-duanya tawarruk yang lebih afdal. Pendapat Abu Hanifah, kedua-duanya adalah iftirash. Wa madhhab Syafi'i wa Ta'ifatun yaftarishu fil awal wa yatawarraku fil akhir. Madhab Syafi'i yaitu iftirash pada tasyahud pertama, tawarruk pada tasyahud akhir. Ya. Li hadits Abi Humaid As-Sa'idi, berdasarkan hadis Humaid As-Sa'idi. Wa rafaqathu fi sahih al-Bukhari wa huwa sahih sharih fi al-farq bain at-tashahhudayn. Dan riwayat ini juga ada di dalam sahih al-Bukhari, riwayat yang As-Sa'idi, yaitu tasyahud awalnya adalah iftirash, tasyahud akhirnya adalah tawarruk. Wa huwa sharihun, ini ada betul-betul nyata fil farqi bainat tasyahudain, jelas ada perbedaan yang nyata antara tasyahud pertama dan tasyahud yang kedua. Aw ahaduhuma atau qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i mengatakan wal ahadithul waridah bit tawarruk atau iftirash mutlaqah, hadis-hadis yang datang tentang tawarruk dan iftirash itu umum, لم يبين فيها أنه في التشهدين. Dia tidak jelaskan bahwasanya di kedua tasyahud atau ahadihima atau salah satu di antaranya. Qad bayyana Abu Hamid wa rafaqtuhu wa wasafu al-iftirash fil awal wa taruf fil akhir wa hadha mubayyanun wa fawajaba hamlu dhalika al-mujmal alaihi wallahu a'lam. Lalu dikatakan bahwasanya mereka mengatakan iftirash pada awal, tawarud pada akhir, dan ini nyata, jelas, maka wajiblah kita memahaminya dengan pemahaman tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita lihat pada dalil bahwa tasyahud pertama dengan tasyahud kedua itu berbeda. Di mana tawarud? Tawarud tasyahud akhir. Dan yang pertama adalah tasyahud. Tasyahud pertama adalah iftirash. Kenapa? Ibnu Qayyim dia menjelaskan bahwa tawarruk iftirash pada tasyahud pertama supaya memudahkan untuk berdiri. Sebab kalau seandainya tawarruk pada yang pertama itu berdirinya agak susah. Karena ketika dia duduk sudah terkunci. Berbeda dengan tasyahud akhir, dia tidak perlu berdiri. Ya, nah berarti tasyahud berapapun kita, kalau tidak dia pada tasyahud terakhir, maka dia iftirash. Contoh, kita masbuk. Masbuk, imam dia tawarruk. Kita apa? Iftirash, karena kita akan berdiri. Baik. Lalu bagaimana dengan tasyahud satu tasyahud? Terjadi perbedaan pada ulama. Kalau Imam Syafi'i berpendapat semua tasyahud yang diakhiri dengan salam itu namanya tasyahud akhir. Berarti tawarruk. Tapi sebagian ulama berpandangan akhir itu kalau seandainya ada awal. Makanya tasyahud yang ada salam apabila tasyahudnya dua, maka tasyahud pertama adalah iftirash, tasyahud kedua adalah tawarruk. Membedakan antara tasyahud pertama dan tasyahud kedua. Tapi kalau seandainya hanya tasyahudnya satu, ya, tasyahudnya hanya satu, ya, ini sholat dua rakaat, ya, atau witir dengan tiga rakaat, tasyahudnya berapa? Yang langsung sekaligus satu, atau witir dengan lima rakaat, tasyahudnya satu, ya, maka iftirash. Karena hukum asal di dalam duduk dalam sholat adalah iftirash. Nah ini pendapat, perbedaan pendapat yang seperti ini amrun wasi, perkara yang berlapang dada. Ya, ada yang tawarruk, ahlan wa sahlan. Ada yang iftirash, ahlan wa sahlan. Tapi kalau saya melihat wallahu a'lam, ada hikmahnya juga. Ketika tasyahud itu satu tasyahud adalah iftirash. Kalau dua tasyahud, yang pertamanya iftirash, yang keduanya adalah tawarruk. Ketika kita musafir, lalu kita nemukan imam, kalau seandainya dia bersalam dari iftirash, berarti dia imamnya musafir. Tapi kalau seandainya dia salamnya dari tawarruk, berarti imamnya mukim. Paham tak? Kalau seandainya tawaruk berarti sholatnya 4. Kalau seandainya iftirash berarti sholatnya 2. Kalau kita mengikuti imam orang musafir, sholatnya berarti di dia iftirash, dia salam, berarti kita kalau kita masbuk ya, kita tambahlah 1 rakaat lagi. Tapi kalau seandainya kita dari awal cuma kita tidak tahu bagaimana kondisi dia, ya sudah kita salam dengan dia. Berbeda dengan kita sholat bersama imam muqim. Musafir sholat dengan imam muqim, dia harus menyempurnakan sholatnya sholat imam muqim, yaitu 4 rakaat. Ya. Jadi ini salah satu di antara hikmah. Ya, wallahu ta'ala alam, walhasil terjadi perbedaan pandang ulama di dalam masalah bentuk duduk di tasyahud yang solatnya hanya memiliki 1 tasyahud. Wallahu ta'ala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan nanti, sisanya masih ada besok pagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Shalawat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.